Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kepada kita kesehatan, keimanan, kita berkumpul di majlis yang mulia ini dengan taufiknya subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab. Bulughul Maram dalam pembahasan kitab Zakah. Dan kita berada tentunya di bab tentang sedekah sunnah, kemudian kepada siapa penyaluran zakat wajib, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu nafi' dengan apa yang kita kaji. Selanjutnya, kita melanjutkan beberapa keterangan yang perlu untuk kita ketahui bersama. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an ubaidillah ibni Addi ibni al-Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ubaidillah ibni Addi ibni al-Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulaini haddatsahu, ada dua orang memberitakan, mengabarkan kepada beliau, annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yas'alanihi minas sadaqah. Mereka berdua meminta kepada Rasulullah dari harta sedekah. Faqallaba fihi man nazara. Maka Rasulullah mengangkat pandangannya kepada mereka berdua. Fara'aha jaldaini Rasulullah melihat keduanya dari orang yang masih kuat, atau dengan kata lain dari orang yang memiliki fisik dan masih mampu untuk bekerja. Faqala in syi'tuma a'taitukuma. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau inginkan, saya akan memberikan kalian berdua wala hadza fihi wala hadza fiha li ghaniin wala li qawiyyin muktasib. Hanya saja harta sedekah ini tidak ada bahagiannya bagi orang yang kaya, bagi orang yang kaya. Demikian pula tidak ada bahagiannya bagi orang yang masih kuat, masih memiliki fisik kuat dalam mencari pemenuhan kebutuhannya, muktasibin. Rawahu Ahmad wa qawahu Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dikuatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Demikian Al-Imam An-Nasa'i. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, setelah beliau menerangkan siapa saja yang mendapatkan harta zakat, maka beliau memulai menerangkan siapa yang tidak pantas mendapatkan harta sedekah. Tentunya karena keberadaan harta sedekah tersebut, ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan juga, seorang ketika mampu, lantas berharap harta sedekah, maka apa yang dia dapat tentunya bukan suatu yang baik baginya, boleh baginya, ataupun demikian tidak halal baginya. Sehingga itu, seorang dengan harta sedekah menjauhkan dirinya ketika dia mampu untuk mendapatkan dari harta yang dia peroleh dengan kerjanya, kemampuannya, keahliannya dalam meraih apa yang halal. Demikian apabila dia dari kalangan orang, dikatakan tadi orang kaya, dan dikatakan seorang yang kaya, orang yang mampu itu, orang yang bisa mencukupi makanannya sehari-harinya, sehingga dia tidak perlu meminta karena tercukupi makanan sehari-harinya. Itu orang yang kaya. Bukanlah orang kaya itu dia memiliki rumah mewah, dia memiliki mobil, kendaraan, tanah, sawah, ladang, tambak, dan yang lainnya. Tetapi seorang sudah dikatakan kaya apabila dia telah mencukupi makanannya sehari-harinya. Sehingga dia tidak meminta-minta karena tidak adanya makanan yang harus dia makan. Atau tidak adanya kebutuhan dari makanan. Sehingga dia meminta. Tetapi apabila dia tidak demikian keadaannya, maka kita ingat keterangan siapa fakir, siapa miskin yang telah kita lewati sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Nampak dengan jelas Rasulullah membimbing dua sahabatnya yang datang ini dengan bimbingan yang lurus, bahwa mereka dengan keadaan dan kondisi mereka masih mampu, masih kuat, fisik mereka masih sempurna, maka bagi mereka untuk bekerja mencukupi kebutuhan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ketika seorang menengadahkan tangannya dalam meminta, sementara dia dari orang yang mampu, atau bahkan orang yang bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa memenuhi kebutuhannya, maka pada saat itu diharamkan baginya. Pada saat itu diharamkan baginya, karena dia telah mengambil dan mengerjakan apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu wa atala Allahu 'umrahu bitta'a wal barakah wa matta'ana Allahu bihayatihi. Beliau mengatakan, fa idza kana syakhsu qawiyan fi badani wa hunaka fardun lil amal fa hadza la tahillu lahu zakah wa in akhadhaha fa hiya haram alayhi. Apabila seseorang kuat, seseorang memiliki fisik dengan badannya yang kuat, maka di sana dituntut dia untuk bekerja. Tidak halal baginya harta zakat. Dan apabila dia mengambilnya, maka haram. Maka haram. Karena itu, hindari dari meminta-minta. Hindari dari mengambil apa yang dia adalah harta yang tidak pantas untuk kita miliki dari tentunya baik itu adalah harta zakat, harta sedekah. Kalau memang kita bukan ahlinya atau bukan dzawul hajat yang membutuhkannya, maka kita menjaga diri kita dari harta tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di dalam hadis pula membimbing kita bahwa seorang yang memberi harta kepada siapa yang datang kepadanya, seorang yang memberikan harta kepada siapa yang meminta padanya untuk melihat terlebih dahulu kondisi keadaan orang yang meminta tersebut. Kalau bisa dia mengetahui terlebih dahulu, atau dia tentunya berhati-hati agar penempatan dari hartanya tepat dan benar. Karena seseorang jangan sampai nanti kecewa setelah dia memberikan ternyata tidak ditempatkan dengan penempatan yang benar, sehingga dia perlu untuk mengetahui, dia perlu melihat tentunya dengan apa yang zahir, apa yang tampak padanya. Karena kita disuruh untuk melihat apa yang zahir, kita tidak disuruh melihat apa yang batin, apa yang ada dalam kalbu seseorang, hati seseorang. Urusan kalbu urusannya Allah. Kita hanya melihat apa yang zahir, yang tampak padanya. Demikian. Sehingga dia melihat dari apa yang tampak, apa yang zahir dari orang yang mendatanginya tersebut. Kemudian sampai pun yang diinginkan harta sedekah biasa, tentunya tetap bagi seorang, bagi yang meminta dilarang, kalau memang dia tidak berkebutuhan darinya. Demikian lagi, terlebih lagi harta yang itu zakat, harta wajib. Dan bagi yang memberi juga demikian. Kalaupun yang dia berikan itu dari harta sedekah biasa, tentunya aula lebih utama ditempatkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bisawab. Atau disalurkan pada siapa yang pantas mendapatkannya. Kemudian kita juga dibimbing dalam hadis kepada siapa saja di antara sesama ikhwatul iman, persaudaraan seiman, agar memberikan bimbingan satu dengan yang lain. Lihatlah Rasulullah mendatanginya para sahabatnya yang meminta harta sedekah atau harta zakat ataupun harta sedekah Tetapi beliau karena melihat keadaan mereka seperti yang tampak pada pandangan beliau, beliau adalah orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang masih bisa bekerja dengan fisiknya, mungkin dengan keahliannya. Ada orang yang bekerja dengan keahliannya, bukan dengan fisiknya. Yaitu dia memakai apa yang datang dari akalnya. Sehingga dia tanpa mengeluarkan fisik, dia dapat menghasilkan penghasilan. Ini namanya keahlian, kelihiannya. Ada seorang yang bekerja memakai fisiknya karena dia hanya mampu mendapatkan penghasilan dengan fisiknya. Semuanya tentunya baik, semuanya tentu halal. Selama bukan apa yang dia kerjakan itu haram. Naam. Kita kembali tadi. Bahwa seorang saudara membimbing saudaranya. Dia arahkan. Kalau memang dia lihat tidak tepat, dia bimbing. Dia nasihati bahwa tidak sepantasnya demikian. Seharusnya demikian. Dan bagi saudara yang dibimbing dengan bimbingan kebenaran, bimbingan yang mengarahkan kepada kebaikan, menerima dengan seksama dan dengan lapang dada. Karena niscaya kalau dia menerima dengan kebaikan, kebenaran dan lapang dada, maka tentunya dia akan mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi abdalahullahu khairun khairan minhu. Siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Sehingga dia menerima bimbingan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, laisal aqilu alladhi ya'riful khaira wasyarr, innamal aqilu alladhi idza ra'al khaira ittaba'ahu wa idza ra'al syarra ijtanabahu. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, bukanlah seorang yang berakal itu yang mengetahui kebaikan dan kejelekan. Mengetahui kebaikan, mengetahui kejelekan. Tetapi orang yang berakal itu adalah orang yang apabila melihat kebaikan, dia mengikuti kebaikan. Dan apabila dia melihat kejelekan, dia meninggalkan dan menjauhi kejelekan yang ada. Karena itu, ketika dia dibimbing kepada kebaikan, dia ikuti. Mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan yang dibimbing tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga Rasulullah pun membimbing mereka berdua, agar mereka bekerja karena dilihat dan terlihat mereka berdua masih memiliki kondisi yang mampu untuk bekerja dan berusaha untuk menafkahi atau mencukupi kebutuhan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah, wa anqabisata ibn Mukharik al-Hilali. Dan dari Qabisah ibn Mukharik al-Hilali radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Li ahadi thalathatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali pada satu dari tiga orang yang diperbolehkan. Lihatlah perkara yang disebutkan dalam hadis dan riwayat ini, meminta-minta tidak halal kecuali pada satu orang dari ketiga orang yang akan disebutkan dalam hadis ini. Artinya, ketika kita tidak termasuk dalam salah satu di antaranya, maka tidak boleh kita meminta-minta. Tidak boleh kita meminta-minta, karena meminta-minta itu tadi sudah disebutkan haram. Pertama dibenci, kemudian menjadi haram. Dan tentunya kenapa dilarang? Karena dengan meminta membiasakan seorang berharap apa yang ada di sisi manusia dalam keadaan dia mampu untuk mendapatkannya, menghasilkannya. Karena itulah para ulama sepakat haramnya meminta-minta, kecuali memang mereka yang disebutkan bolehnya, mereka yang disebutkan halalnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rajulin tahammala hamalah fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, seseorang yang dia memikul beban, dia memikul beban disebutkan beban di sini dalam rangka mengislah dua orang yang lagi bertikai dan berperang, karena khawatirnya tertumpahnya darah, jatuhnya kehormatan, dan ruginya harta benda. Maka terpaksa dia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mengislah dua mereka yang saling bertikai. Tentunya mereka dari kaum mukminin, tentunya mereka dari kaum mukminin atau kaum muslimin. Maka terpaksa dia mengeluarkan hartanya, dan mungkin dia, wallahul musta'an, habis hartanya untuk memikul beban ini. fahallat lahul mas'ala, maka pada waktu itu boleh dia meminta sampai dia menyudahi masalah yang ada. Tsumma yumsikuha, kemudian dia menahan dirinya, tidak lagi meminta. Disebutkan tentunya di sini, dia mengeluarkan hartanya. Kemudian hartanya tidak cukup. Karena terjadi pertikaian yang sangat dahsyat ini, membutuhkan pembiayaan lagi. Terpaksa dia meminta. Sehingga permintaannya sebetulnya untuk penyelesaian masalah dua kaum muslimin yang bertikai. Namun karena dia juga telah habis hartanya, terpaksa dia meminta untuk menyelesaikan masalah dan menegakkan kondisinya. Sampai kemudian masalah tersebut selesai. Dan sampai kemudian mungkin hutang piutangnya selesai. Masalah selesai, dia punya hutang. Karena dia meminjam untuk menyelesaikan masalah. Ya kalau terjadi keributan di tengah-tengah kaum muslimin, maka wajib bagi kita yang mampu mengislahnya untuk mengislahnya. Kalaupun kita harus mengeluarkan harta kita. Sampai pun kita meminjam. Sehingga dengan pinjaman ini terpaksa kita meminta untuk dibantu membayarkannya. Inilah yang dibimbing oleh Rasulullah SAW di sini. Tetapi apabila telah selesai, masalah sudah selesai, hutang piutang juga sudah selesai, tsumma yumsikah, kemudian dia menahan diri, tidak lagi meminta-minta, tidak lagi mencari dari harta untuk membantunya, mendukungnya, menyelesaikan hutang piutang yang ada. Karena pada saat itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini kondisi yang pertama. Dan tentunya yang diinginkan penyelesaiannya tadi sudah disebutkan, dua kaum muslimin yang bertikai, mungkin dari kabilah suku, ataupun mungkin dari pembayaran denda qisas. Dalam syariat Islam, seorang yang dituntut dengan hukum qisas bisa dimaafkan oleh wali si terbunuh. Tetapi dia harus membayar tentunya denda. Nah, dendanya ini tidak sedikit. Sehingga bagi siapa yang mau membantu untuk mengislah, yang satu menuntut denda, kalau tidak dikisos, yang satu kelabakan untuk membayar denda, karena kalau tidak dia akan dikisos. Dari wali keluarga si terbunuh memberikan dua pilihan. Maka Tentunya dengan apa yang tidak sedikit ini, seorang mengeluarkan harta yang banyak dalam memperbaiki hubungan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan yang sejenisnya. Kemudian, rajul asabat fujaihah ijtahat ma lahu fahallat lahu almas'ala hatta yusiba qiwama min 'aysin. Kemudian golongan kedua atau manusia yang kedua diperbolehkan meminta, yaitu seorang yang mendapatkan musibah kebangkrutan ataupun hancurnya harta benda dengan seketika. Ya, bisa jadi karena adanya bencana, gempa, banjir, dan yang lainnya. Ataupun sawah dan ladangnya sementara itu satu-satu adalah tumpuannya hancur. Hewan ternaknya juga demikian mati. Dia mendapatkan petaka atau maaf, dia mendapatkan musibah. Ijtahat ma lahu, hartanya pun habis dengan musibah tersebut. Hancur, binasa. Maka boleh baginya untuk meminta fahallat lahul mas'alah. Boleh baginya meminta hatta yusiba qiwama, sampai dia bisa menegakkan dirinya. Min aishin, dari kehidupan yang dia jalani. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, orang yang seperti ini walaupun asalnya dia kaya, tetapi kemudian datang musibah, menghabiskan, melenyapkan hartanya dengan seketika. Maka boleh dia meminta. Terlebih lagi, mereka adalah fakir miskin. Naam. Maka, dengan keadaan asalnya dia kaya, kemudian menjadi fakir dengan sebab bencana musibah tersebut, dia boleh meminta, tetapi sekadar untuk menegakkan kehidupannya saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Sehingga dia meminta takatsuran dalam keadaan dia ingin memperbanyak hartanya. Dalam keadaan dia ingin menimbun harta. Tidak demikian. Dia hanya meminta sekadar untuk menegakkan kehidupannya. Kalau dia tidak memiliki rumah, dia meminta untuk agar dibantu penegakan rumahnya karena dia memiliki anak istri untuk berteduh. Demikian kalau dia butuh dengan pakaian makanan. Karena setelah itu, dia mampu untuk bekerja kembali. Dia mampu untuk berkegiatan kembali, beraktivitas kembali. Setelah ditegakkan bantuan kepadanya, sesuai dengan kebutuhannya tentunya, maka dia pun tidak lantas menjalani kehidupan meminta-minta kepada sama hamba-hamba Allah, tetapi baginya untuk mencukupi dengan apa yang telah ada, dan baginya untuk menegakkan pekerjaan ataupun mencari pemenuhan kebutuhannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian keadaan yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lisa'ili wal mahrum, dalam suratul Ma'arij ayat yang ke-25. Al mahrum adalah orang yang memiliki harta sebelumnya, kemudian ditimpa dengan musibah yang membangkrutkan dan meluluh lantakan atau menghancur binasakan harta bendanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. Seorang ditimpa dengan al-faqah. Al-faqah itu hajat dan kefakiran dengan tiba-tiba. Dalam kondisi sebelumnya dia adalah orang yang dikenal mampu, kaya, berkecukupan. Maka orang yang dengan kondisi seperti ini, halat lahul mas'ala, boleh dia meminta, hatta yusiba qiwama, naam. Jadi, asabat hufaqa hatta yakuma thalatha. Kita ulangi. Rajul, asabat hufaqa hatta yakuma thalatha. Sampai kemudian ada tiga orang saksi, min dhawil hija, dari orang yang terpercaya, min kaumihi, dari kaumnya. Mempersaksikan laqad asabat fulan faqah, bahwa fulan ini memang tiba-tiba harta bendanya lenyap, atau dia memiliki hajat yang melebihi dari apa yang dia miliki. Untuk membayar dan melunasi hajatnya tersebut, tentunya bukan hajat, menegakkan hajat, tetapi padanya ada hutang piutang dan yang lainnya. Maka tiga orang yang mempersaksikan ini mempersaksikan sehingga dia pun halat lahu al-mas'ala, boleh baginya untuk meminta, hatta yusiba qiwama, sampai dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, min aishin, kelompok yang ketiga ini atau orang yang ketiga ini dari orang yang dibenarkan untuk meminta, kalaupun tentunya dia adalah orang yang kaya sebelumnya dan memiliki harta, namun tiba-tiba hartanya lenyap atau mungkin tiba-tiba bangkrut. Kalau tadi yang pertama kena musibah, mungkin gempa, banjir, dan yang sejenisnya. Kalau ini kemarin dia memiliki harta, tiba-tiba hari ini hilang semua hartanya. Ya mungkin dirampok, mungkin dicuri, ataupun tiba-tiba dia tertipu sehingga hartanya habis. Ataupun bukan karena tertipu, tetapi memang benar-benar bangkrut. Tentunya seorang yang kondisinya demikian, manusia tidak akan percaya padanya. Nah, kemarin kaya, sekarang minta gimana? Karena itulah dikatakan oleh Rasulullah, perlu 3 orang dari kaumnya, dari orang yang terpercaya memberikan apa? Saksi. Benar dia ini, kasihan, demikian dan demikian. Sehingga dia diberikan bantuan dengan permintaannya untuk menegakkan kehidupannya. Juga sama dengan sebelumnya, bukan dalam rangka untuk mencari sebanyak-banyaknya, tetapi dalam rangka untuk menegakkan kehidupannya saja. Sehingga ketika dia telah tercukupi, dia kemudian tidak lagi meminta, tetapi berusaha dan bekerja atau mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Wallahu a'lam bisawab. Siapa yang dari 3 ini maka boleh baginya. Siapa yang tidak dari 3 tersebut maka haram baginya. Sebagaimana dikatakan halal, mafhumnya haram. Halal bagi 3 tersebut, mafhumnya yang tidak kondisinya dengan 3 tersebut haram. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama siwahunna minal mas'ala ya qabisah suhtun." Maka wahai qabisah, selain dari 3 orang yang disebutkan, maka ketika mereka meminta-minta selain dari 3 orang, maka dikatakan mereka mencari mendapatkan apa yang suhtun. Suhtun itu maknanya penghasilan yang haram. Penghasilan yang haram. Dan tentunya suhtun, harta yang tidak berbarokah. Harta yang tidak berbarokah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, tidak boleh seorang mengerjakannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, beliau pun menyambung sallallahu alaihi wasallam, ya'kuluhu sahibuhu suhtan. Tadi suht sudah kita jelaskan, dari yaitu harta yang penghasilan yang haram, maka kalau dia memakannya, kata Rasulullah, ya'kuluhu sahibuhu suhtan, maka siapa yang melakukannya, dia memakan harta yang suht. yaitu harta dari penghasilan yang haram. Wallahul musta'an. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, seorang kalau dia bekerja dengan kondisinya, mampu, kuat, maka apa yang dia dapatkan dari hasil yang sedikit, itu barokah. Itu barokah. Dan yang namanya barokah, kalaupun sedikit pastinya akan mencukupi bahkan lebih. Pastinya mencukupi bahkan lebih. Tetapi seorang yang mendapatkan dari penghasilan yang haram, kalaupun banyak, tidak barokah. Banyak dan nampaknya banyak, tetapi tidak mencukupi. Sehingga itulah, ketika sahabat Muhajirin datang ke Madinah, saudara-saudaranya dari kalangan Ansar menawarkan kepada mereka harta. Menawarkan kepada mereka harta. Harta benda yang mereka miliki. Dan mereka telah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan persaudaraan seiman antara Ansar dengan Muhajir. Atau Ansar dengan Muhajirin. Tapi kaum Muhajirin, mereka bahkan meminta untuk ditunjukkan pasar. Di mana pasarnya? Di mana perdagangannya? Mereka pun kemudian menolak tawaran saudaranya Ansar, walaupun saudaranya Ansar ini tentunya tawaran yang bukan Muhajirin meminta. Muhajirin tidak meminta. Tetapi orang-orang Ansar mengerti bahwa sahabatnya Muhajirin ini sangat membutuhkan bantuan. Namun Muhajirin dengan izzahnya, dengan sifat mereka menjauhkan dirinya dari meminta dan berharap, sifat yang menunjukkan azisnya seseorang, mulianya seseorang, maka mereka minta ditunjukkan di mana pasar. Kemudian mereka pun bekerja di pasar, didapatkanlah dari mereka memiliki penghasilan yang banyak, bahkan didapati mereka dari pedagang-pedagang yang kaya kemudian. Sehingga itu ya saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tinggalkan meminta-minta, jauhi dan hindari kehidupan meminjam-minjam. Ya karena meminta satu masalah, meminjam satu masalah yang lain. Hindari kita meminjam. Duyun, hak, hutang yang banyak akan memberatkan kita. Karena itu Rasulullah berlindung dari ghalabatud dain. Dari apa? Dari penguasaan hutang-hutang. Artinya dari seorang dikuasai dengan hutang. Wallahul musta'an. Dan dari hutang akhirnya kita meminta. Dari hutang kita meminta, hindari. Hutang pada asalnya diperbolehkan karena ini dari muamalah yang halal. Boleh. Tetapi kenapa kita disuruh untuk menghindari dan kenapa kita mendengarkan Rasulullah berlindung? Karena ketika kita terlilit hutang atau kita dikuasai dengan hutang, sulit untuk kita keluar dan membahayakan kehormatan kita, agama kita, bahkan keluarga kita. Allahul musta'an. Sehingga meminta tinggalkan, meminta-minta. Demikian hutang-hutang, berhutang. Dari nasihat yang mulia oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kata beliau kepada Ahlul Yaman atau kita para penuntut ilmu pada waktu itu, kita dulunya adalah orang-orang yang berada di negeri yang notabene kebanyakan saudara-saudara kita penuntut ilmu itu adalah fuqara dari Ahlul Yaman. Dan tentunya dari para penuntut ilmu yang meninggalkan negerinya dari berbagai negeri di luar negeri Yaman. Fuqara. Beliau menasihatkan agar para penuntut ilmu meninggalkan sifat menghutang. Jangan menghutang. Karena dengan menghutang akan menyiksamu dan akan menghimpitmu. Karena itulah Rasulullah berdoa agar tidak dikuasai dengan hutang-hutang. Dan kalau kebiasaan berhutang, akhirnya hutang tutup sana, buka sini. Tidak lepas daripada kehidupan berhutang. Hutang sana, kemudian ditutup, berhutang di sini. Kemudian ditutup dengan hutang yang lain. Wallahul musta'an. Yang akhirnya dengan berhutang menyeret kita untuk meminta-minta. Menyeret kita untuk meminta-minta. Jauhi dan tinggalkan. Jadilah, wahai saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, nasihat untuk diri saya dan antum semua, jadilah orang yang merdeka, orang yang tidak dibeban dengan beban yang membahayakan dan merumitkan urusan kita. Kalaupun kita mampu hanya sekedar bekerja dengan berjualan ataupun berdagang kecil-kecilan ataupun mungkin menggunakan keahlian fisik kita dalam bekerja dengan pertukangan, buruh, itu bahkan lebih mulia. Karena apa yang kita dapatkan selama itu halal, barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk menjaga agama kita. Karena tidak terbebani dengan beban. Wallahul musta'an. Demikianlah yang kami dengarkan. Di antara bentuk nasihat yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu, kepada kita semuanya, walaupun kita tidak ada di hadapan beliau pada saat itu, tapi untuk kita semuanya. Hindari, jauhi. Bekerjalah, berusahalah. Ingat apa yang diperoleh, kalau sedikit barokah itu lebih baik. Itu akan mencukupi insyaallah ta'ala. Dan siapa yang merasa cukup akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa cukup akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa kurang dalam keadaan dia sudah cukup, dia akan terus berada dalam kekurangan walaupun cukup sebetulnya untuknya. Mudah-mudahan apa yang kita dapati dari keterangan hadis tadi membimbing kita semua, karena butuhnya kita dari bimbingan yang benar dalam masalah ini, di mana telah banyak yang terjatuh, terseret waliyadzubillah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Lantas dia futur, lantas dia tidak lagi berada dalam hidayah Allah. Atau bahkan waliyadzubillah menyimpang. Penyimpangan hizbiyun atau mereka yang bergabung dengan hizbiyun karena berharap apa yang ada di sisi manusia. Dari mal, dari harta. Sehingga mereka pun mengumpulkan harta manusia. Itulah mereka hizbiyun. Ketika Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menasihati Ihya Turat dan yang sejenisnya, kata beliau, fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Apa yang kalian kumpulkan dari uangnya kaum muslimin haram bagi kalian untuk tentunya memakannya yang pertama, dan haram bagi kalian untuk menempatkannya pada tempat yang tidak tepat. Karena jam'iyah ihya turat jam'ul mal wa tabarru'at, mereka mengumpulkan harta sumbangan, sedekah, infak, zakat dan yang lainnya dari harta. Tetapi mereka gunakan pertama untuk kepentingan mereka, individu-individu mereka, kemudian untuk kegiatan-kegiatan mereka yang tentunya tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, tidak tepat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Syekh, engkau kumpulkan harta kaum muslimin dalam rangka memecah belah kaum muslimin. Betapa jahatnya kalian. Kalian kumpulkan harta kaum muslimin, lantas kalian dengan harta ini memecah belah kaum muslimin. Tidak satu kaum muslimin di negeri kaum muslimin yang didatangi oleh kalian kecuali berpecah. Salah satunya disebut negeri kita, bilad kita, negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Kalaupun tentunya harta yang mereka kumpulkan bukan dari negeri kita misalnya, tetapi harta yang mereka kumpulkan dari harta kaum muslimin, tetapi mereka membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, betapa jahatnya. Demikianlah penyimpangan karena harta, karena mal. Hati-hati membuat kita kemudian terseret kepada keluarnya kita dari hidayah, menjadi seperti sebagaimana manusia pada umumnya kembali, kemudian terseret kepada penyimpangan, kesesatan. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang baik bagi kita semuanya, karena telah masuk waktu sholat zuhur. Ini yang mungkin bisa kita dengarkan pada pertemuan kita di hari ini. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.